sin podamos dejar de descubrir nuestros enormes señales de moralidad. Y la humildad de la naturaleza de Dios nos llevará a ayudar. Que la caída de la amor con presión y con nuestro amor de la corazón. Cuando vamos a la vida de la vida, no está como la actual mismo de la contención de la investigación. Porque la vida de la vida no está como la actual como la vida de la contención de la vida. Thank you. Thank you. Gracias. salinan diberikan untuk masalah dia itu kan sekali masalah orang kita terus kita sakit dulu masalah orang yang sehat dia tenang dan tenang itu sangat tidak sama kalau dia terus masalah masalah itu sama itu suruh dan suruh kamu yang meninggal musibah itu pasal kekuatan itu kalau kita berkata kekuatannya maka itu bisa dikubah khususnya kita berhimpun tapi muslim kalau dapat Islam maka kita hidup bahagia itu ada kalau tak bisa sedang memberikan cobaan oleh Allah maka kita pun perlu kepada Allah tetapi kita akan juga untuk menyatakan kata Allah Masya Allah dan sebenarnya kita juga menghafal kepada Rasulullah SAW dan mengapa dia menjumpa musibah di rumah sesuatu saya akan mengatakan mengatakan kerana Rasulullah dan benar karena dapat katakan Rasulullah ini yang kalau mampu dia menutup syaitan maka Rasulullah ini adalah sahabat paling lama karena mampu di rumah sana karena Allah tadi makan saya tidak menyebab saya tidak akan ini kalau Rasulullah ini sudah pulang Y lo almost take a bit of a step back after we did the big night also. Both of us are ready to get out of that field and to expand your mountain. Some of them are saying, we put the thing in the land and get out of the mountain. We put the thing in the land and the mountain. And then we say, you have to do it. How is it? You have to do it. How is it? How is it? How is it? How is it? How is it? How is it? How is it? How is it? How is it? Thank you. parlando di una notizia che ora è fatta contro il nostro, e per cui come sta la prima, se la sua voce per la prima, se un po' Thank you.

posición de por años, ¿no? Y ahí, totalmente esa zona no tiene. Se da para renovar la boca más indígena, que tiene una palaza que hace con sucia, la plantilla se presenta con el centro, cuando los dos intentan que es un jano. Y el segundo que pasa ya, que no se tiene un punto, no puede fijar si que es un jano. No es que no va a dar la mano a todo. Y el otro que Thank you.